Hah? Betul gak dia? Beli itu kebuka, gak makan. Makanya dah, entengin Suri Tuan. Saat perjanjian Hudaibiyah disepakati. Makanya dah, entengin puasa, terutama. Ini yang sampai kan, kita tidur ini ada kampungan. Ada juga yang berpikir. Tahu kapan berbuka orang lain tuh. Itu si perempuan, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linaili sa'adati waridho wa taquma bil wajibati fil ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat daku, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Mama Ella di sini dalam kajian fikhun nisa. Mudah-mudahan sahabat bagus sekalian dalam keadaan sehat walafiat untuk tetap bersama mama melanjutkan kajian demi kajian dari fikhun nisa. Insyaallah dengan kajian-kajian fikhun nisa ini kita akan menjadi wanita-wanita yang qualified secara lahir dan batin, secara jasmani dan ruhani, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Baik sahabat daku, untuk kajian fikhun nisa kali ini kita akan melanjutkan tema yaitu tentang berwudu. Berwudu adalah bentuk suatu syariat peribadatan di mana di dalam berwudu itu menghilangkan hadas kecil untuk selanjutnya kita bisa meningkat kepada beribadah yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan lain sebagainya. Seperti hal-hal yang lain yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya tentang tayamum dan lain sebagainya, ternyata wudu pun memerlukan syarat. Jadi ketika kita akan memulai berwudu, kita harus mengerti syarat-syarat berwudu. Yang pertama, syarat berwudu itu harus Islam, sahabat daku. Kalau bukan Islam, kalau enggak Muslim, ya ngapain berwudu? Karena hanya di ajaran Islamlah berwudu itu diajarkan. Makanya kalau mau berwudu, syarat yang pertama harus Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Atau mungkin kalau bahasa keseharian kita di Indonesia mungkin itu disebutnya balig. Sudah sampai umur untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, syarat wudu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Karena berwudu itu adalah syarat untuk melakukan ibadah seperti sholat dan baca Quran, otomatis kalau orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, ya gak usah berwudu. Buat apa berwudu? Nah, makanya kalau mau berwudu harus bersih, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, anggota wudunya harus suci dari hal-hal yang bisa menghalangi masuknya air wudu ke dalam kulit. Sahabat daku, ketika kita mau melakukan wudu atau mau berwudu, kita periksa di dalam anggota-anggota wudu kita, ada enggak hal-hal yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Contoh, kalau perempuan suka pakai cutek, kutek, atau apapun itu namanya, di kuku yang warna-warni. Nah, kalau misalnya kita mau berwudu, cutek-cutek itu atau kutek-kutek itu harus dihilangkan dulu, harus dibuang dulu. Karena cutek-cutek itu menghalangi air wudu masuk ke dalam kulit. Atau mungkin ada cat. Ya, cat. Dibersihkan dulu catnya. Atau ada bekas perban. Atau ada apalah yang kira-kira menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Itu harus dibersihkan dulu. Dan kemudian syarat yang berikutnya, pada anggota wudu harus juga jangan terdapat benda-benda yang bisa merubah warna air. Termasuk cat juga di sini, atau zat pewarna yang lain. Misalnya di dalam muka kita, bisa mikat ya untuk nih bener nih ya, untuk wanita-wanita nih. Ya, bisa jadi. Make up itu bisa merubah warna air. Kadang-kadang nih sahabat daku yang wanita khususnya. Ketika kita memakai make up itu ternyata bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Plus bisa merubah warna dari air itu sendiri. Kenapa? Coba sahabat daku bayangkan. Diingat kalau sahabat daku mau pergi ke pesta atau kemana. Nih, yang wanita-wanita. Pertama, pakai pelembab dulu. Udah pakai pelembab, pakai alas bedak. Udah pakai alas bedak, pakai foundation. Itu udah 3 lapis, sahabat aku. Udah pakai foundation, pakai bedak padat. Selesai bedak padat, bedak tabur. Setelah itu, diciprat-ciprat pakai air es. Dilap-lap pakai tisu. Nggak tahu abis itu dikasih apa lagi. Blush on-nya lah, eyeshadow-nya lah, dan sebagainya. Sampai tebal tuh pipi. Karena make up. Kalau sudah setebal itu sudah menghalangi air masuk ke dalam kulit. Dan biasanya itu kalau yang seperti itu, diguyur air pun, itu airnya akan terlihat seperti air di daun talas. Jadi meleset begitu seperti enggak meresap. Nah sahabat daku, kalau untuk yang seperti ini, sahabat daku harus berusaha dulu mencuci dengan facial foam supaya terangkat make up-nya. Dibersihkan benar-benar bersih supaya air bisa meresap ke kulit dan supaya make up-nya tadi tidak bercampur dengan air warnanya. Setelah itu, baru berwudu, ya. Insya Allah syarat berwudunya sudah tercapai. Terus kemudian syarat yang berikutnya, air yang bisa dipakai untuk berwudu adalah air yang suci menyucikan. Ini sudah kita bahas sahabat daku waktu di episode pertama tentang bab air, ya. Mungkin sahabat daku masih ingat. Jadi air suci menyucikan itulah yang bisa dipakai untuk berwudu. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah sahabat daku harus tahu juga fardu-fardu wudu. Apa saja fardu-fardu wudu itu? Jangan cuma sekedar berwudu, tapi nggak ngerti fardu wudu, rukun wudu seperti apa. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas nih sahabat daku. Fardu-fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Mama akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Naku, alhamdulillah dan terima kasih sahabat Naku masih mau menemani Mama ya di kajian Fikhun Nisa. Seperti yang Mama janjikan tadi, Mama akan menyampaikan tentang fardu wudu atau rukun wudu. Karena mengetahui fardu wudu adalah bagian dari syarat kita untuk berwudu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian akan menegakkan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu, dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Jadi, di dalam Al-Quran, sahabat Daku, rukun wudu atau fardu wudu yang harus kita lakukan ketika kita berwudu, itu ada 4. Yang pertama, basuh muka. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki sampai mata kaki. Jadi 4 saja. Tetapi di sini, para ulama fikih menambahkan rukun wudu ini menjadi 6. Tadi kan Mama sebut yang urutan dalam Al-Qur'annya muka, tangan, kepala, dan kaki. Ulama fikih kemudian menambahkan di nomor 1 adalah niat. Kenapa? Seperti pada ibadah-ibadah yang lain, wudu juga merupakan ibadah yang sangat penting. Dan untuk itu, niat di sini sangat dianjurkan. Seperti hadis yang pernah Mama sampaikan, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya sahnya segala amal itu disertakan dengan niat. Dan karena niat itu biasanya dilakukan di awal pekerjaan, mau melakukan apapun kita, niatnya pasti di awal. Enggak mungkin kita mau wudu, niatnya selesai wudu. Enggak mungkin kan? Kita mau wudu, niatnya ya di awal wudu. Makanya niat ditempatkan di rukun wudu yang nomor 1. Pertama niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Mama yakin kalau sahabat Daku semua udah hafal niat wudu karena tiap hari berwudu. Terus kalau misalnya enggak pakai bahasa Arab boleh mah? Boleh. Silahkan. Seperti niat-niat yang lain mau pakai bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa, terserah sahabat Daku. Bisanya apa? Yang penting niat. Yang kedua, membasuh muka. Atas rambut-rambut, tumbuh anak rambut-rambut nih, dari situ terus, sampai, ini nih, di telinga tuh kan ada yang kecil nih, pentil telinga ya, kalau pentil itu ban. Nah, di sini nih, ada ya sampai sini, terus sampai ke bawah ini, itu muka. Ya, jadi harus merata. Jangan sampai sahabat Daku berwudu di sininya kering. Ini masuk wajah. Masuk dalam kategori muka. Jadi harus basah semuanya nih. Terus tangan sampai siku. Kalau tayamum kan ada yang berbeda pendapat sampai pergelangan. Kalau wudu sampai siku. Ya, siku itu di sini. Jadi kalau sahabat Daku, khususnya yang wanita nih. Kalau pergi-pergi suka pakai bajunya yang begini nih. Ya, yang segini. Pas ditarik enggak bisa. Nah, terus berwudu. Ah biarinlah, bajunya gak bisa ditarik ke atas, wudunya sampai sini. Enggak sah sahabat Daku. Harus sampai siku. Makanya untuk muslimah, kalau mau pergi kemana-mana, pastikan bajunya yang bisa dibuka, yang bisa ditarik ketika berwudu. Mungkin di sini yang pakai karet, yang longgar, atau yang pakai kancing. Jadi jangan yang ketat, sehingga ketika ditarik, tidak bisa. Kalau di rumah mungkin nggak apa-apa sahabat Daku, karena kan kalau di rumah kita bisa ganti baju kalau mau berwudu, ya. Jadi tangan sampai siku. Terus yang selanjutnya rukunnya adalah mengusap kepala. Ini sahabat Daku yang sering salah kaprah. Nah ini bahasanya. bahasa Arab salah kaprah ya. Salah tapi sudah jadi kebiasaan. Sahabat aku tuh kalau membasuh waktu wudu bukan kepala yang dibasuh tapi rambut. Padahal anjuran dalam Al-Qur'annya wamsahu biruusikum. Usap kepala kamu. Jadi jari kita masuk ke dalam rambut dan pastikan menempel di kepala. Jadi suruhan syariatnya bukan basuh rambut, bukan, tapi kepala. Kepala itu di mana? Sahabat daku bisa di sini. Masukin jarinya ke dalam kepala. Bisa di sini. Bisa di sebelah sini. Bisa di sini. Bahkan Rasulullah mengajarkan, khususnya laki-laki nih, berwudu untuk membasuh kepala itu begini, ditarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Mungkin sahabat aku pernah melihat ya, laki-laki yang berwudunya seperti itu. Itu yang dianjurkan, supaya kepalanya memang terbasuh. Jadi kalau misalnya cuman rambut yang dibasuh begini, berarti rukun wudunya kurang satu. Karena yang dianjurkan adalah kepala. Terus sahabat aku bagaimana kalau misalnya suruhannya itu rambut yang dibasuh? Kalau yang botak, yang tidak ada rambutnya, membasuhnya di mana? Mungkin bingung sahabat aku, ya. Makanya di sini kita kembali kepada syariatnya, yaitu Al-Quran. Kepala yang dibasuh, bukan rambut. Kemudian rukun yang berikutnya adalah kaki. Kaki sampai mata kaki. Di kaki itu kan ada yang bulat tuh ya, yang di sisi kiri kanan kaki kita. Nah itu membasuhnya sampai ke mata kaki itu. Jadi jangan sampai hanya di ujung jari-jarinya saja sahabat daku. Biasanya kalau yang malas berwudu nih, kakinya itu cuma begini saja di keran. Digitu-gitu kakinya. Oh sahabat aku gak bisa ngeliat kaki mama ya. Nah digitu-gituin, jadi cuma jarinya. Belakangnya masih kering. Berarti wudunya tidak sempurna. Rasulullah menyuruh kita asbighil wudu. Sempurnakan wudu. Karena kesempurnaan wudu itu bagian dari kesempurnaan ibadah. Nah rukun yang terakhir adalah tertib. Berurutan. Niat dulu. Terus basuh muka. Terus tangan, usap kepala, dan kemudian kaki. Itu tertib berurutan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Terus kenapa ada kumur-kumur, basuh hidung, basuh telinga, dan lain sebagainya? Kalau itu sunnah, sahabat daku. Nanti kita akan bahas tentang sunnah wudunya. Jangan kemana-mana ya, sahabat daku. Sampai ketemu lagi dengan mama nih setelah ini nanti ya. Jangan kemana-mana. Sahabat aku, ketemu lagi dengan mamah nih. Tadi sahabat aku habis ngapain tuh? Jangan kemana-mana ya, tetap harus ya bersama dengan mama. Karena ini kita akan melanjutkan nih tentang berwudu. Tapi sekarang kita akan menambah perbendaharaan ilmu kita tentang wudu. Kita masuk ke tema yang membatalkan wudu. Subtema maksud mama ya. Subtema hal-hal yang membatalkan wudu. Sebetulnya sahabat daku, kalau sahabat daku mengikuti episode yang lalu ya, kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Kita sudah bahas. Tapi mungkin ada sahabat daku yang waktu episode kemarin itu tidak mengikuti. Gak apa-apa mama ulang lagi ya, supaya sahabat daku yang kemarin tidak ikut bisa tahu dan bisa bertambah ilmunya. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, dari kubul dan dubur. Dari tempat BAK, buang air kecil, dan BAB atau buang air besar. Baik itu yang keluar zat padat, zat cair, ataupun gas. Tapi ada hal yang kemarin di episode yang lalu Mama belum sampaikan kepada sahabat Daku. Sengaja biar sahabat Daku penasaran, pengen terus ikutin kajian Mama. Ada hal lain nih sahabat Daku yang keluar dari kubur anak Adam. Apa itu selain BAK? Ya, selain buang air kecil, apa yang keluar dari kubur anak Adam? Pertama, ada yang disebut mani, mazi, dan wadi. Sepertinya ini trio ini ya, trio sahabat Daku. Dari namanya mirip sekali, bahkan sulit dibedakan gitu. Ada mani, mazi, dan wadi. Mani adalah cairan yang suci. Jadi tidak najis sahabat Daku. Cairan yang suci yang keluarnya memancar. Jadi karakteristik mani mah keluarnya memancar. Ya. Dan suci hukumnya. Ya, tidak najis. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kalau untuk mani ya, untuk mani itu hanya digaruk. Maksudnya ketika dia nempel dan mengering hanya di apa sih namanya ya, dikeruk, dikerok, digaruk atau di apa ya, jadi angkatlah. Jadi nggak perlu dicuci bersih seperti kita membuang najis mutawasito, tidak. Jadi hanya dihilangkan saja, dielap dengan sedikit kertas atau kain sudah boleh dipakai sholat karena tidak najis. Tetapi, nih sahabat Daku, kalau anak Adam atau manusia keluar mani, dia wajib mandi. Maninya nggak najis, tapi keluarnya wajib mandi. Ya. Yang kedua, sahabat Daku, adalah mazi. Sahabat Daku, apa? Mazi. Mazi adalah cairan yang sedikit kental dan bening, keluarnya biasa, tidak memancar. Kapan mazi keluar? Mazi keluar biasanya ketika seseorang sedang terangsang di rahinya. Terangsangnya entah karena, ya nggak tahu, pokoknya macam-macam banyak lah. Bisa membaca mungkin, menonton, dan lain sebagainya. Ketika seseorang terangsang. Terus kemudian, tiba-tiba di underwear-nya ada basah. Berarti itu namanya mazi. Berbeda dengan mani, mazi itu hukumnya najis. Tetapi, walaupun mazi hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi. Hanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, basuh cuci cairan itu, dan kemudian berwudulah. Jadi kalau mazi, cairannya najis, tapi tidak wajib mandi, hanya berwudu. Ya. Terus yang ketiga, wadi. Tadi mani, mazi, dan wadi. Nah, wadi cairannya juga agak kental dan ini biasanya keluar seiring proses kita BAK. BAK ya, buang air kecil. Bisa jadi itu ada yang mengatakan keluarnya sebelum kita buang air, ada yang mengatakan sesudah buang air kecil. Ya. Nah, wadi atau cairan wadi yang agak kental tadi, keluar setelah buang air kecil, itu hukumnya juga najis. Tapi, sebagaimana halnya mazi, wadi pun tidak wajib mandi. Hanya Rasul menganjurkan kepada kita, fal yatawaddo, berwudulah. Bersihkan dulu wadinya, dan kemudian berwudulah. ya. Jadi itu tambahannya. Kalau kemarin kan di episode yang lalu hanya yang batalkan wudu, tidak ditambah yang mani, madhi, dan wadi. Baik sahabat daku, mama simpulkan pertemuan di episode kali ini, yaitu tentang berwudu tadi ya. Bahwa syarat-syarat wudu tadi ya kita sudah bahas. Pertama ya kita harus sucikan dulu nih anggota tubuh kita dari apa namanya hal-hal yang melekat di dalam di dalam kulit, di dalam anggota wudu, atau bersihkan dari hal-hal yang bisa merubah cairan wudu. Airnya juga harus suci, dan kita juga harus suci dari haid dan nifas, dan kita juga harus mengetahui kefarduan-kefarduan wudu. Adapun kefarduan wudu yang disyariatkan dalam Al-Qur'an adalah membasuh muka, membasuh tangan, kepala, dan kaki. Kemudian ditambah oleh para ulama dengan niat dan tertib. Nah, yang terakhir tadi kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Yaitu diantaranya keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Terus kemudian bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Terus apalagi hilang akal, dan kemudian menyentuh kubul, kemaluan anak Adam, atau lubang dubur dengan telapak tangan. Dan tadi mama tambahkan tentang hal yang keluar dari kubul anak Adam atau kubul manusia, ada lagi selain air kencing, yaitu mani, madzi, dan wadi. Kalau mani, proses keluarnya memancar, maninya tidak najis tapi wajib mandi. Madzi agak kental dan bening, najis dan tidak wajib mandi, hanya wudu saja. Dan wadi agak kental, najis, tidak wajib mandi, hanya berwudu saja. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat daku. Terima kasih, mohon maaf ya mama kalau ada hal yang kurang berkenan sahabat daku sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.